Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah وَمَنْ يُطْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِخْوَانِ فِي الدِّينِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. Alhamdulillah, kita memuji syukur kepada Allah Ta'ala atas kemudahan talabul ilmi syar'i, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan ciri kebaikan seorang muslim atau hamba Allah adalah tafaqquh fi dinillah. Dan insyaallah kita masih dalam pembahasan mengenai Kitab Minhajis Salikin wa Tawdihul Fikhi Fiddin, karya beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir Ibn Abdillah Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dalam pertemuan yang lalu sedikit memurajaah, telah kita lewati mukaddimah yang disampaikan oleh beliau rahimahullah terkait dengan kitab ini, yakni berbicara tentang fikih. Ma ta'riful fikhi. Hendak-hendaknya Tayyib, Fauzan, siapa lagi? Adanya Yahya, Zaidan maju. Zaidan maju. Nah, maju lagi yang kosong diisi. Barakallahu fiik. Mas Fauzan maju. Nah. Barakallahu fiik. Tayyib, ma huwal fiqh pada santri TL1? Siapa indak ya man? Barakallahu fikum, Allahul musta'an. Indak yang TL1 siapa di antaranya? Fiko, Fiko TL1? Indak TL1 TL2 antum? TL2. Yang TL1 antum tel berapa Jafar? Hah? Tel bukan? Tel kelas 3. Ndak ya siapa yang iso? Hah? Rafi, ndak ya Rafi? Muhammad Rafi. Apa itu fiqh? Secara bahasa dan secara istilah. Indak ya Rafi, kalau tidak bisa dilempar ke siapa ya Rafi, temannya yang TL1? Ke siapa? Hah? Aiman, aina Aiman? Mana Aiman? Hah, indak. Hah? Es, apa itu fikih secara bahasa? Artinya al-fahmu, yani paham. Fikih artinya paham. Secara pengertian syariat, yaitu siapa diberikan jatah kepada siapa ya Aiman? Masih TL1. Temannya siapa lagi? Jangan canggung. Ini bab musyarakah, ya. Hah? Hisham. Ihsan mana? Insan. Indak ya insan. Aina insan? Aina insan? Mana mas insan? Hah? Hah? Tadi kelihatan sholat enggak? Insan kelihatan sholat enggak? Siapa yang tahu ihsan di mana? Tadi ada yang lihat sholat enggak di antara antum? Ada enggak? Hah, enggak ada yang lihat. Sholat maghrib ada enggak? Ada tidak? Ada di antara antum yang lihat Mas Insan sholat maghrib enggak? Ada yang lihat enggak? Dah? Tidak ada? Hah? Ada, sholat maghrib ada. Kemungkinan di hammam. Selain Insan siapa? Hah? Siapa? Sa'id, indaga Sa'id. Apa pengertian fikih secara syariat? Nah, barakallahu fikum. Yakni ma'rifatu al-ahkami syar'iyyah. Mengenal hukum-hukum syariat. Biadillatiha at-tafsiliyah. Dalam ungkapan lain, dengan dalil-dalilnya secara terperinci. Di mana dalil sumber pengambilannya dari 4 atau 5. Indak ya, siapa anak-anak ini? Fawaz, teman Fawaz siapa sebelahnya? Hah? Ana sudah enggak berkacamata, lamur semuanya, enggak jelas siapa. Hah? Farid. Faik. Sebelahnya lagi siapa, sebelah kirinya? Hah? Iya, Farhan ya. Jangan main-main, khairan insyaallah. Tayyib. Dalil diambil 4, Al-Quran ataupun sunnah ataupun juga ijma', qiyas yang sahih, dan yang kelima adalah dari qaul sahabi. Naam, barakallahu fikum. Indak ya sekarang TL2. Naam. Indak ya siapa? Mas Rozak TL berapa? Kelas berapa? MA1. MA1. Tayyib. Sebelumnya yang TL2. Hafid kelas berapa? TL1, TL2? MA1. Nah. Khalid kelas berapa? TL2. Indak ya Khalid. Al-Quran kapan bisa menjadi dalil yang sahih? Atau orang berdalil dengan Al-Quran, berapa tinjauan yang harus kita tinjau? Sudah disampaikan belum kemarin? Sudah. Orang datang, saya enggak mau sholat karena Allah berfirman fawailu lil musallin, saya punya dalil. Hah? Benar enggak? Saya punya dalil. Enggak punya dalil. Berarti kapan Al-Quran bisa dinyatakan dia memiliki dalil? Ya, tinjauannya apa? Ditinjau dari apa? Yaitu sihatul istidlal biha, benarnya penempatan dalil dengannya. Nah, jadi tidak semua orang membawa dalil dari Al-Quran berarti dia di atas hujjah. Nah, sehingga benar pendalilannya. Barakallahu fikum. As-sunnah indak siapa lagi TL2 ya Khalid? Anas, indak ya Anas? Dari berapa tinjauan? 3 tinjauan. 1, sahih riwayatnya. Yang kedua, sahih dalam pendalilannya. Yang ketiga, kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Hah? Gimana? Ya ini cuma 2 saja. 2 tinjauan. Subut wasihatu nam riwayah ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapnya dan sahihnya ataupun benarnya riwayat sampai Nabi Shallallahu Alaihi wasallam. Ini kalau berarti dari sini membawa dalil dhaif, membawa sunnah namun lemah, maka tidak bisa dijadikan hujjah secara zatnya, secara sendirian. Nah, yang kedua adalah sihatul istidlal biha, benarnya penempatan dalil dengannya. Oh, saya punya hadis, kalian itu kafir karena man mata mitatan jahiliyah. Naam, man apa malam man mata walam apa walaysa ali bai'ah mata mitatan jahiliyah. Orang yang mati tidak pernah berbaiat pada imam, maka dia itu mati di atas jahiliyah. Oh, kalau begitu kafir. Itu hadis. Iya, benar hadisnya. Namun penempatan dalilnya salah. Naam. Pemahaman siapa engkau? Pemahaman mereka, bukan pemahaman sahabat Nabi. Sedangkan sahabat Nabi memahami ini bukan maknanya kafir, namun maknanya mata mutafarriqin laisa lahum imamun yuta. Yani mati, tercerai-berai, tidak memiliki imam yang ditaati. Naam. Ini yang kedua, barakallahu fik. Yang ketiga, ijma'. Apa maksudnya ijma', ya Jabir? Ya, yakni ijma' adalah kesepakatan kaum muslimin. Nah, itu dalil. Namun ijma' yang baku, yang diakui, yang mundabit adalah yang terjadi, yang ijma' yang munculnya dari para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, yang disebut kaum salafus saleh. Kaum salafus saleh. Naam. Ijma' menurut pendapat yang sahih adalah dalil. Sekarang berpindah ke MA1. Naam, sekarang Mas Rozak. Naam. Kapan ijma' bisa atau syarat ijma' menjadi dalil? Ndak. Kalau lewat dilempar ke MA1 yang lain. Siapa? Ke Amrin. Mana Amrin? Aina Amr? Amrin. Ya. Wallahu ta'ala alam. Sekarang bertanya kepada abunya. Aina Abu? Hadar? Mana Abu Amrin, ada enggak? Salat sunnah, khairan insyaallah. Dilempar ke siapa ya Amrin? Oh, ada, muncul, khairan insyaallah. Endak ya Abu Amrin, kapan ijma' menjadi dalil? Syaratnya apa? Ya, ijma' itu namanya kesepakatan para sahabat. Nah, itu baru dikatakan ijma'. Syaratnya menjadi dalil indak ya, siapa dilempar ke siapa Mas Amrin dari MA1? Abdullah siapa? Abdullah Gunung Karang. Indak. Barakallahu fikum. Kalau tidak bertentangan dengan Alkitab dan sunnah. Ini syarat menjadi dalil. Ini ijma, ya, namun bertentangan dengan Alkitab dan sunnah, maka tidak bisa dijadikan dalil, terlebih ijma selain sahabat. Yang keempat, qiyasus sahih, insyaallah di murojaah waktu yang akan datang. Qala rahimahullah, kita masuk setelah mengenal al-fiqh. Qala al-ahkamul, kata sampai sini ya, benar? Ya, sampai di sini. Tayyib. Qala rahimahullahu taala al ahkamu khamsatun. Hukum-hukum ada lima. Naam. Hukum-hukum yang mana ini? Yani ahkamu at-taklifiyah. Hukum-hukum yang dikenakan, yang dibebankan dengan amalan-amalan hamba. Di mana di sana hukum dibagi oleh para ulama secara global menjadi dua. yaitu ahkamu at-taklifiyah dan ahkamu al-wad'iyah. Hukum taklifiyah yaitu hukum yang dibebankan kepada hamba dengan perbuatan, yang bercabang darinya lima hukum yang akan dibahas nanti. Dan yang kedua adalah ahkamul wad'iyah, hukum wad'iyah. Ini berkaitan dengan sebab ataupun juga syarat dan penghalang-penghalang serta yang lainnya yang keluar darinya sahih atau batil. Nah, amalannya sah atau batil ditinjau yaitu hukum pada amalan hamba. Kalau tadi perintah, taklif adalah yang dibebankan perintahnya. Nah, yang dibahas di sini kaitan dengan pembahasan hukum-hukum syariat dalam fikih, yaitu hukum taklifiyah di sini. Yakni perbuatan ini dibebankan kepada hamba, apa hukumnya? Nah, maka di sini qala rahimahullah, yakni akalah kamu khamsatun, hukum-hukum ada lima. Wahid yang pertama al-wajibu, wajib. Wahuwa ma usiba fa'iluhu wa uqiba tarikuhu. Wajib adalah ma usiba fa'iluhu, apa-apa yang diberi pahala orang yang melakukannya. Wa uqiba tarikuhu, dan diiqab, dihukum orang yang meninggalkannya. Di mana yang kedua isnin wal haram, yaitu al haram didduhu, lawan daripada wajib. Salasah yang ketiga wal makruh, hukumnya makruh, dibenci. Apa definisinya? Ma usiba tarikuhu wa lam yu'aqab fa'iluhu, apa-apa yang diberi pahala orang yang melenggalkannya dan tidak diiqab, tidak dihukum orang yang melakukannya. Dan yang keempat adalah al-masnun didduhu, yaitu yang disunahkan, yang merupakan lawan daripada makruh. Yang kelima wal-mubahu, yaitu mubah. Wa huwa alladhi fi'luhu wa tarkuhu ala haddin sawa, yaitu apa-apa yang melakukan dan meninggalkannya dalam batasan yang sama, dalam nilai yang sama. Ini mubah, tidak dilarang, tidak diperintah. Ini definisi yang disebutkan di dalam kitab. Nah, dan kita akan menjelaskan bagaimanakah penjelasan para ulama terkait dengan hukum taklifiyah ini. Di mana hukum taklifiyah ada lima adalah merupakan pendapat jumhur ulama. Yang kedua, beliau al-allamah Fadilatul Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam risalah ini atau dalam bab ini menyebutkan masing-masing dari hukum yang lima tadi dengan definisi bil hukum, yakni hukumnya, bukan hakikat apa itu wajib, apa itu haram, apa itu makruh, apa itu sunnah, dan apa itu mubah. Nah, maka kita lihat dalam ta'liq nomor satu. Qala arrafal muallifu al-ahkamal khamsah, bahwasanya al-muallif Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah Ini arrafa mendefinisikan al-ahkamal khamsah, hukum-hukum yang lima, bibayani hukmiha, dengan penjelasan hukum-hukumnya, sehingga dikenal dengan ta'rifu bil hukmi, menerangkan sesuatu dengan hukumnya. Naam, menerangkan sesuatu dengan hukumnya. Ayo latihan pada jangan bicara. Naam, perhatikan kepada pelajaran. Yakni menerangkan sesuatu dengan hukumnya, bukan dengan kunhuhu au hakikatu, bukan dengan hakikat sesuatunya. Wa huwa ma yusammihil usuliyun at-ta'rifu birrasm, yang diistilahkan oleh para ulama dengan nama ta'rif birrasm atau ta'rif bil hukm. Ini boleh salah satu bentuk pendefinisian. Wa ta'riful mumbabit indahum ta'rifu bil had. Namun ta'rif, definisi yang mumbabit, yang berlaku dan baku di sisi mereka usuliyun, adalah pendefinisian dengan had, dengan hakikoh. Hakikat wajib itu apa? Hakikat sunnah itu apa? Hakikat makruh dan muharram itu apa, serta mubah, hakikatnya apa? Naam, tidak sekedar hukumnya, namun hakikatnya apa? Naam, sehingga kita akan tahu, oh ini wajib, oh ini sunnah, oh ini seterusnya. Lah itu dengan hakikat tadi. Naam, barakallahu fikum. Yaitu apa yang dimaksud dengan ta'rif bil had? Wa huwa bayanu haqiqati syai' wa mahiyatihi, yaitu penjelasan mengenai hakikat sesuatu dan kandungannya. Naam, dan kandungannya. Apa itu sesungguhnya? Fayaqulun, maka mereka para usuliyun mengatakan fi ta'rifil wajib, dalam definisi wajib secara hakikat adalah ma talaba syari'u fi'lahu talaban jazima. Yani ma talaba syari'u fi'lah talaban jazima, ini definisi wajib secara hakikatnya, yaitu apa-apa yang diperintahkan atau ma talaba atau amara, apa-apa yang diminta oleh syariat perbuatannya dengan permintaan yang pasti, yang harus. Naam, sehingga tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Allah taala memerintahkan sesuatu dengan penekanan, dengan keharusan, dengan ancaman orang yang meninggalkannya, Allah tidak mengatakan wajib. Rasul kadang tidak mengatakan wajib. Akhirnya disimpulkan oleh usuliyin, oh ini hukumnya wajib. Bagaimana yang wajib ini dihukumi oleh mereka, akan diberi pahala orang yang melakukannya dan dihukum orang yang meninggalkannya. Kenapa? Karena Allah memerintahkannya dengan perintah yang harus. Nah, lah itulah maksudnya hakikat wajib. Sehingga ketika mendapatkan perintah, adanya perintah dari Allah ataupun Rasulnya dengan keharusan, dengan ancaman orang yang meninggalkannya, nah, dengan penekanan-penekanan, maka akan disimpulkan ini wajib. Bagaimana hukumnya? Maka kita kembali ke matan nomor satu. Huwa ma'usiba fa'iluhu wa'uqibat tarikuhu. Definisi ini masih dikritisi oleh sebagian ulama. Kenapa? Karena nanti akan ada enam hal yang terkait dalam ta'liq. InsyaAllah kita baca. Enam, kita jelaskan yang definisi hakikat dulu. Qala wal mandub. Mandub yakni masnun atau mustahab. Enam, mandub yaitu sunnah. Istilah sunnah di dalam ilmu fikih kadang diistilahkan masyru', kadang diistilahkan mandub, kadang diistilahkan nafilah, kadang diistilahkan mustahab, kadang diistilahkan masnun. Semuanya maknanya sama. Apa itu yang dimaui? ma talaba syari'u fi'lahu talaban ghairu jazim. Apa-apa yang diperintah oleh syariat untuk melakukannya dengan perintah yang tidak harus. Perintah yang tidak harus, Rasul hanya menganjurkan. Seandainya begini, begini, begini, oh ini arahan. Diperintahkan, namun seandainya kamu begini, begini, oh sunnah hukumnya. Atau hanya sekedar ditasjik. Orang yang mau-mau melakukan ini akan mendapatkan pahala ini. Tidak ada perintah harus. Tidak diancam orang yang meninggalkannya. Tidak ditekankan dengan penekanan-penekanan yang menjadikan itu semakin kuat. Nah, sehingga di sini disebut sunnah. Semisal Nabi SAW menyebutkan, yakni khamsatun minas sunnah, lima perkara bagian dari sunnah. Oh, berarti ini dihukumi sunnah. Dan kadangkala beliau mengatakan khamsatun minal fitrah, lima perkara fitrah manusia, namun dihukumi oleh para ulama sunnah, seperti qasu syarib, mencukur kumis, wa taqlimul adhafir, memotong kuku, wa qasu syarib, wa taqlimul adhafir, kemudian naful ibad, mencabut bulu ketiak, wal istihdad, membersihkan bulu-bulu seputar kemaluan, kemudian awas siwak dan siwak. Semuanya hukumnya sunnah karena tidak ada perintah. Nah, kita mengetahui ini mudah untuk kita memahami nanti khilafiyah para ulama. Menurut dia sunnah, menurut dia haram, wajib. Mana yang lebih kuat? Ditinjau dari dalil-dalil, oh kandungannya ini perintah yang tidak harus. Berarti yang rajih adalah sunnah nanti. Nah, insyaallah ini dipahami. Nah, dan yang ketiga, wal muharram, yaitu yang mahram atau muharram. Ma talaba syari'u tarkahu talaban jazima, yaitu apa-apa yang dituntut oleh syariat untuk kita meninggalkannya. Apa-apa yang dituntut atau diperintahkan untuk kita meninggalkannya dengan talaban jaziman, dengan tuntutan yang harus, dengan ancaman, dengan ancaman ya, dan juga penekanan-penekanan, maka ini disebut oleh para ulama oh haram hukumnya. Nah, Rasulullah terangkan bukan sifat seorang muslim, bukan bagian dari kami, ataupun juga makan mendapatkan neraka, akan ditegakkan had badannya dan seterusnya, atau dilarang dengan larangan-larangan yang harus, maka di sini dihukumi haram oleh para ulama. Bagaimana hukumnya kalau melakukan haram? Akan diberi, yakni iqab, orang yang melakukannya, dan tidak di atau akan diberi pahala orang yang meninggalkannya. Nah, ini barakallahu fikum yang haram. Kemudian yang kelima atau yang keempat, wal makruh. Makruh, makruh itu dibenci. Ma talaba syari'u tarkahu talaban ghairu jazim, yaitu apa-apa yang dituntut oleh syariat untuk kita meninggalkannya namun dengan tuntutan yang tidak harus. Tuntutan yang tidak harus. Naam, seperti sekedar Nabi tidak menyukai, atau seperti Nabi mengatakan misalnya lakukanlah namun aku tidak mau, dan seterusnya. Naam, maka ini barakallahu fikum, kadang sebagian ulama menyatakan makruh. Dan yang terakhir, yang kelima, wal mubah, yaitu mubah, sesuatu yang dibolehkan. Apa hakikat yang dibolehkan? Ma la yata'allaku bihi amrun wala nahyun li dzatihi, sesuatu yang tidak ada kaitan langsung dengannya, perintah ataupun larangan. Perintah dan larangan secara zatnya tidak berkaitan langsung dengan sesuatu tadi. Nah, maka itu boleh. Namun yang boleh ini ditinjau dari akibat tarattub yang akan muncul bercabang darinya hukum sebelumnya. Bisa dikatakan wajib, bisa dikatakan haram, bisa dikatakan sunnah, bisa dikatakan makruh, bisa dikatakan mubah, begitu saja. Seperti contoh jual beli. Jual beli boleh atau tidak? Boleh. Siapa yang melarang? Allah mengatakan wa ahalallahu al-bai'a, Allah menghalalkan jual beli. Naam. Sekarang seorang jual beli, ketika dia memiliki uang dan harus berwudu, namun harus beli, enggak ada air. Orang jual, siapa yang mau wudu 2000? Wudu 2000, wudu 2000. Sekarang bagaimana? Wajib bagi dia membeli air tersebut. Kenapa? Mala yatimul wujub illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak bisa diraih kewajiban kecuali dengan jalan itu, maka jalan itu sekarang wajib. Sekarang jual beli atasnya wajib. Nah, karena akibatnya dia bisa berwudu. Jual beli sunnah. Semisal antum masya Allah sudah punya baju sholat. Nah, misalnya pakai baju koko, pakai sarung. Nah, saya mau pakai jubah malu. Namun ada sekarang membeli, saya tertarik modelnya dan bagus seterusnya. Bagaimana? Wajib tidak membeli jubah? Tidak wajib. Namun karena saya ingin mengamalkan yang sunnah, karena dicintai Rasul memakai jubah, saya beli jubah. Maka ini sunnah, karena mengantarkan engkau melakukan amalan sunnah. Nah, kemudian jual beli ternyata menjadikan dia tolong menolong dalam hal yang haram. Apakah seperti kita menjual buah-buahan pada orang yang senang bikin arak? Nah, tahu orang ini senang membikin ciu, ya, kita jual ketan kepada dia dan tahu ini akan dibikin arak bagi dia, maka haram kita menjualnya karena ada ta'awun alal ismi wal udwan. Demikian pula seandainya jual beli menjadikan adanya yakni permusuhan diantara sesama muslim. Saya jual ini kepada fulan dengan tujuan supaya memudorotkan alan, maka ini juga haram jual belinya karena memudor, sengaja memudorotkan, dan seterusnya. Itu nanti yang keempat, jual beli yang makruh, yang mengantarkan pada sesuatu yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan itu luas nanti, padahal kan asalnya boleh. Jadi tidak semua yang boleh mutlak begitu saja. Kalau kita mendengar hukumnya, oh itu boleh, jangan ditelan mentah-mentah. Lihat akibat berikutnya, bercabang darinya hukum yang lima. Nah, sehingga ini barakallahu fikum, ini penting untuk kita pelajari, terutama yang sudah dewasa, dan terlebih para a'mam, para aba, karena yang sudah biasa bisa lebih mencerna dengan baik daripada anak-anak kita yang masih dalam tingkatan MTs. Nah, jadi ini barakallahu fikum, inilah hukum-hukum syariat. Nah, yaitu ada lima terkait dengan perintah. Kadangkala wajib, kadangkala muharram, kadangkala makruh, kadangkala sunnah, kadangkala mubah. Nah, kita ulangi lagi. Dalam matan, karena matan perlu ditaklik. Qala al-ahkamu khamsah, hukum-hukum yang lima. Maka kata beliau, al-wajibu. Pertama wajib, yang tadi kita telah mengetahui hakikat wajib, apa-apa yang diperintahkan oleh syariat ini dengan perintah harus. Nah, bagaimana hukum melakukannya? Wa huwa ma usiba fa'iluhu wa uqiba tarikuhu. Yaitu apa-apa yang diberi pahala orang yang melakukannya dan diberikan hukuman orang yang meninggalkannya. Ta'rif ini dikritisi oleh para ulama. Perlu ditinjau. Nah, sebagaimana ditaklik pada nomor 2, Qauluhu ma usiba fa'iluhu laisa ala itlaqihi. Orang yang wajib adalah apa-apa yang diberi pahala orang yang melakukannya, ini tidaklah secara mutlak. Tidaklah secara mutlak. Bala buddha an yuqayyad bilimtisal. Akan tetapi harus dikait dengan adanya imtisal, yakni melakukannya karena mewujudkan perintah Allah. Orang sholat, sholat hukumnya wajib. Sholat apakah diberi pahala? Ternyata tidak. Karena sholatnya menyelisihi Allah berfirman, fawailul lil musallin alladhinahum an sholatim sahun alladhinahum yura'un. Celaka orang yang sholat yang mereka lalai dari sholatnya dan mereka ria. Nah, kenapa kok? Kan melaksanakan wajib harusnya diberi pahala secara definisi. Tidak. Sekarang Anda tidak diberi pahala karena tidak melakukannya dorongan imtisal mewujudkan perintah Allah. Sehingga di sana akan diberi pahala kalau imtisalan. Yaitu maknanya terkumpul padanya ikhlas dan mutaba'ah. Nah, lah ini yang akan diberikan pahala. Fayuqalu ma usiba fa'iluhu imtisalan. Naam. Sehingga dikatakan akan diberi pahala orang yang melakukannya imtisalan karena melaksanakan perintah. Yani maksudnya imtisal terkandung padanya ikhlas dan mutaba'ah. Kenapa? Li'anna man fa'alal wajiba ala ghairi wajhil imtisal. Dikarenakan orang yang fa'alal wajib, melakukan perbuatan wajib, min ghai ala ghairi wajhil imtisal, yang dibangun di atas bukan imtisal, sekedar bisa melakukan sholat, paham? Lahirnya masya Allah khusyuk tenang, Allahu Akbar, khusyuk banget ya, masya Allah. Bahkan kalau baca nangis. Nah, udah ya, masya Allah sholatnya ya. Namun ternyata min ghair limtisal, tidak ikhlas atau tidak mutabah. Maka bagaimana? Kata Syekh di sini, kal munafik, seperti orang munafik. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, yang namanya khusyuk ada dua. Khusyukul munafikin, khusyuknya munafik. Sekedar perhatian khusyukul badan, yang penting badannya tenang. Ora obah, ora klisik, pokoknya ya, sholat obah sedikit batal. Tenang, Allahu Akbar. Aduh. Allahu Akbar. Khusyuk banget badannya ya. Namun hatinya tidak ikhlas. Naam, na'udzubillah. Naam. Jadi khusyuk bukan itu ya. Khusyuk itu khusyuknya hati. Kita merasa takut kepada Allah dan seterusnya. Nah, di sini qala rahimahullah, yakni di sini orang yang melakukannya tidak ala wajhil imtisal kal munafik, seperti munafik, la yusabu, tidak diberi pahala. Nah, sehingga di sini wa qauluhu. Nah, ini jadi di sini penting. Berarti kalau kita ingin melakukan yang wajib adalah supaya dibarengi dengan imtisal. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam menerangkan innamal a'malu binniyat, maka orang melakukan amalan yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus barakallahu fikum sesuai dengan tuntunan Rasul, dan yang ketiga berharap pahala. Nah, ini barakallahu fikum. Wa qaluhu uqiba tarikuhu, dan akan dihukum atau disiksa orang yang meninggalkannya. Ini juga laisa ala itlaqihi, tidak secara mutlak. Tidak secara mutlak, kalau orang meninggalkan yang wajib pasti disiksa, tidak secara mutlak. Kenapa demikian? Bal yanbaghi an yuqal, bahkan seyogianya untuk dikatakan wa yastahiqqul iqab tarikuhu. Yaitu berhak untuk disiksa, layak untuk disiksa orang yang meninggalkan yang wajib. Artinya kita tidak mengharuskan. Kenapa demikian? Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala nam terhadap hambanya, annahu qad yutraqul wajib wala yu'aqab, ada orang yang meninggalkan kewajiban namun tidak disiksa. Sebagaimana firman Allah ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidaklah mengampuni dosa perbuatan syirik, dan Allah akan mengampuni dosa yang derajatnya di bawah perbuatan syirik, yaitu orang yang meninggalkan wajib atau melanggar yang haram namun belum sampai pada derajat syirik, Allah akan mengampuninya, hanya saja liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Sehingga dari sini tidak mewajibkan atau tidak memastikan orang yang meninggalkan wajib itu disiksa. Namun kita hanya mengatakan yastahiqul iqab, berhak atau layak, pantas untuk disiksa orang yang meninggalkannya. Sehingga definisi wajib, naam, yakni diterangkan para ulama, yaitu ma yusiba fa'iluhu imtithalan walam yu'aqab atau wa'uqiba tarikuhu, yakni wa yastahiqul iqab tarikuhu. Naam, demikian. Yaitu ma usiba fa'iluhu imtithalan wa yastahiqul iqab tarikuhu. Itu definisi wajib yang benar di sisi para ulama. Naam. Adapun haram bidduhu, yaitu apa? Lawannya, ma usiba atau ma yastahiqul iqab fa'iluhu wa yusiba fa'ilu tarikuhu imtithalan. Demikian. Naam. Ma yu'aqabu atau ma yastahiqul iqab fa'iluhu wa yusabu tarikuhu imtithalan. Ini tinggal sebaliknya. Orang yang dia itu berhak mendapatkan hukumnya melakukan haram berhak untuk disiksa, dan berhak mendapatkan pahala orang yang meninggalkannya karena melaksanakan perintah Allah. Naam. Ikhlas serta mutaba'ah. Wal makruh di sini barakallahu fikum, yakni wal makruh ada ta'liq nomor 3, fil mabbu'i urifal masnun summa qala wal makruh didduhu. Yang pertama, yakni yang didefinisikan dalam cetakan lain itu sunnahnya, namun di sini yang didefinisikan adalah makruhnya. Naam. Yang jelas qaid imtithalan itu muhim. Naam, itu penting. Jadi sehingga antum ketika barakallahu fikum melaksanakan perintah, bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan seakan-akan kita melihat Rasul melakukan. Lah itu barulah khusyah muncul, khusyuk muncul. Naam. Kita melihatnya atau mencontoh langsung kepada Rasul. Tayyib barakallahu fikum, kita lanjutkan. Qala rahimahullah, wa yajibu 'alal mukallafi an yata'allama minhu, dan wajib atas mukallaf untuk mempelajari darinya. Kullu ma yahtaju yani minhu aminal minal ahkam, yaitu minal hukum. Naam. Atau min daripada ilmu fikih. Naam. Minal fiqh, yaitu dari ilmu fikih. Kullu atau kullu minhu, kullu ma yahtaju ilaihi fi ibadatihi wa muamalatihi wa ghairiha. Segala apa yang dia butuh padanya, dia telah membutuhkan kepadanya, baik dalam ibadahnya. Mau sholat, wajib belajar ilmu sholat. Mau zakat, wajib belajar ilmu zakat. Mau haji, wajib belajar ilmu haji. Mau siam, wajib belajar ilmu siam dalam ibadah. Dan dalam muamalatihi, dalam sedekah, wajib belajar tentang sedekah. Lo apa ada ilmunya? Ada. Tidak boleh lam yusrifu wa lam yakturu, tidak boleh berlebih-lebihan melewati batas, dan tidak boleh seret. Naam. Walakin baina dzalika, akan tapi di antara itu, sedekah, kita menginfakkan harta kita seluruhnya karena saya ingin mengikuti asarnya Abu Bakar. Ya. Seluruhnya saya infakkan. Boleh enggak? Bagus enggak? Masya Allah, bagus banget. Keluargamu bagaimana? Allah dan Rasulnya. Allah yang memberi rizki. Wong Nabi Ibrahim aja meninggalkan anak istrinya, ya, bagus ini, engkau tidak paham tentang sedekah. Nah, maka ini tidak boleh. Karena kata para ulama, Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan harta seluruhnya, kata sebagian ulama, karena masih ada aset yang lainnya yang bisa diharapkan keluar cepat. Nah, atau yang lainnya, karena memang kuatnya iman Abu Bakar meyakini rizki dari Allah Ta'ala sehingga tidak menyesal di belakangnya. Nah, kalau Anda, aduh sayang, tadi kenapa semua ya, aduh sayang, ya apa tidak? Hah? Nah, ini tidak boleh. Nah, lagi sedikit saja, aduh salah langkah, kenapa sedekah dulu ya? Ya apa enggak lah ini? Tidak boleh sehingga. Bagaimana Rasul mengarahkan kepada para sahabat ketika Sa'd bin Abi Waqqas mengutarakan, aku sedekahkan semua hartaku ya Rasul. Jangan. Karena tidak baik. Separuh, jangan. Karena melampaui batas, sepertiga itu sudah banyak. Nah, oh ternyata ada ilmunya. Jadi bukan sekedar semangat. Antum ibadah juga demikian, thalabul ilmi. Oh saya mau belajar, pokoknya mumpung semangat, habiskan waktu, belajar terus. Tidur. Ustaz, lagi semangat, jangan diganggu. Ustaz, mau tes, jangan. Nah, ini tidak baik seperti ini. Ada aturannya. Nah, jadi yang bagus yang tengah-tengah. Tidak bukan malas belajar, aduh, masih capek. Nah, tidak seperti itu. Nah, namun harus diilmui semuanya. Nah, jadi inilah fungsinya antum belajar demikian. Barakallahu fikum. Saya di sini wajib bagi dia mempelajari dalam ibadahnya, muamalatihi, dalam muamalahnya tentang hidup bertetangga, jual beli, menikah ataupun juga akad-akad yang lainnya. Nah, ini juga ketika kita mau masuk hal tersebut wajib mempelajari ilmunya dulu. Naam. Wa ghairiha, dan yang lainnya. Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki padanya khairan, kebaikan, yufaqihu fiddin. Khairan yakni datang dengan bentuk isim nakirah. Fi siyaqi syarat. Berarti yufidul umum. Barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, baik dalam ibadahnya, baik dalam muamalahnya, baik dalam urusan diniyahnya ataupun dunyawiyahnya, dunia dan akhiratnya menjadi baik, tandanya yufaqihu fiddin, Allah faqihkan dia dalam agama. Allah fahamkan dia dalam agama. Dan yang namanya faqih, orang tersebut belajar mengetahui kemudian mengamalkan. Wallahu ta'ala a'la wa'alamu bisawab. Ini yang kita ambil di malam hari ini. Dan kita akan masuk kitab Thaharah dalam pertemuan yang akan datang biiznillah. Ada benarnya datang dari Allah Ta'ala kekeliruan dari kami, maka kami pun beristighfar kepada Allah, kemudian meminta maaf kepada antum semuanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat dan melahirkan amalan soleh pada diri kita.